dan yang mudah terima kasih. Selamat satu waktu baru dari Melody Music. Lagu terbaru dari Melon Mesin ada juga Vina Audia. Yeah. Terima kasih uangnya. Isu yo sing bisa kadung riko mau janji biaya ngomong riko sayang isun nyata nih riko nih.